بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سماحة الحبائب الكرماء وعلماءنا الأعزاء، وأخص بالذكر الحبيب سيدي وشيخي أحمد بن حسين بن أبو بكر السكاف وجميع أولادي، وأخص بذكر كذلك شيخي سيدي الحبيب صالح بن أحمد العدروس. وأنا minta maaf، هذا قليل أدب مني karena ini waktunya guru saya، cuma أنا disuruh ngomong duluan، sebenarnya mau dengar hikam ulum yang bisa sampaikan oleh beliau karena bisa menginspirasi kepada semuanya para habaib, para muhibbin tanpa terkecuali. Uhayyikum tahiyatul Islam wa hiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah kita hadir hal ini bukan sekedar baca doa, bukan sekedar zikir, bukan. Lebih daripada itu, seperti tadi katakan oleh Al-Habib Al-Ustaz Abdul Qadir bin Syekhi Habib Ahmad, ini ada izharul mahabbah, mengekspresikan rasa cinta, mengekspresikan rasa cinta kepada ulama, terutama ulama ahlul bait, keluarga Rasulullah SAW, durriyatul Rasulullah SAW. Dan itu gak mudah, paham ya, mahabbah ini gak mudah karena mahal mahabbah ini. Kita tahu anfal syekh fa'adin, yang paling manfaat nanti yaumil qiyamah mahabbah. Ini mahabbah tujzibul leh syafah daripada Rasulullah SAW. Gak mudah mahabbah. Ini mahabbah ini hidayah khas, hidayah khusus. Banyak orang alim tapi gak bisa mahabbah. Gak semuanya bisa mahabbah kepada duriyah, gak bisa pak. Kadang ada awam, polos, lugu, bisa mahabbah. Yang alim mau bersaing. Yang alim mau bersaing. Iya benar nih, banyak. Fakta ini. Mahabbah ini hidayah khasah. Tahu ya? Ada satu alim. Alim Rabbani yaitu Syekh Yusuf An-Nabhani. Ini muhib di Ahlul Bait. Alim Rabbani wali gak disangsikan. Ya, karya-karya tulisnya banyak. Di antara karya tulisnya beliau menulis satu kitab. Segini kitabnya, saya pernah baca. Judulnya Asyraful Mu'abbad li Ali Muhammad. Allahu sallam alaihi wa sallam. Keutamaan abadi untuk keluarga Nabi Muhammad SAW. Di situ beliau mengumpulkan ahadis, ayat-ayat dan hadis-hadis mengenai keutamaan ahli bait Nabi Muhammad SAW. Luar biasa, luar biasa. Banyak, banyak. Dan kalau kita mau share semuanya enggak cukup waktu. Cuma yang saya perlu komentari di buku itu ada satu bait syair ditulis oleh beliau. Ada lembaran kosong, cuma tertulis satu bait syair yang tulis oleh beliau. Apa beliau tulis di situ? Haza kalbun bihubbi ashabi kahfin wa kaifa ana bihubbi ali Muhammadin. Allahu Akbar. Seekor anjing masuk surga, selamat mendapat kemuliaan, dimasukkan surga, ini ada riwayat, sebab cinta kepada ashabu kahfin. Ashabu kahfin itu fityatun amanu birabbihim, pemuda yang beriman kepada Allah, berjuang kepada Allah, sampai oleh Allah dimasukkan gua mereka uzla dan ditidurkan 300 tahun karamatan lahum. Wa kalbuhum basutun dira'ihi bil wasit, anjingnya jaga diraknya, ini tangannya diginikan bil wasit di pintu gua, jaga ashabul kahf, tempat kehormatan seperti itu. Ini kata Syekh Yusuf An-Nabhani ini bilang, haza kalbun, anjing, selamat berkat cinta kepada ashabu kahfin. Wa kaifa ana, bagaimana dengan saya yang cinta kepada Nabi, keluarga Nabi Muhammad SAW. Wa kaifa ana bihubbi ali Muhammadin. Alhamdulillah, kita sekarang ini semua hadir ini, kenapa? Cinta. Cinta kepada Habib Abu Bakar. Cinta kepada salafus saleh. Salaf kita, orang-orang tua kita, pendahulu dahulu kita. Gak ada duanya. Gak ada duanya. Mereka bukan manusia. Malaikat. Nyaris. Nyaris seperti malaikat luar biasa. Kita baca manakib-manakib. Saya terus terang baca banyak manakib, sejarah-sejarah, tokoh-tokoh, ulama-ulama. Ya kagum, tertarik. Tapi begitu kita bandingkan, kita baca manakib daripada orang-orang tua kita, entek apa wis. Please. Entek wis. Kainul syamsu fadlin. Kayak Nabi Muhammad SAW dikatakan semua Al-Habib Muhajjad, Imam Busiri, fa'inul syamsu fadlin hum kawakibuha yudhirna amwaraha anwarha linnasi fudzulami. Nabi Muhammad SAW ibarat matahari. Fa'inul syamsu fadlin hum, para sahabatnya semua itu bintang-bintang yang kemenangan. Bintang-bintang itu gemerlap waktu gelap, tidak ada matahari, malam. Tapi ketika matahari terbit, hilang kabeh, gak ketok, Pak. Gak ketok, begitu juga. Bukan fanatisme, bukan karena fanatik. Gak apa-apa, wis fanatik sama mereka, gak apa-apa. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita jadikan orang fanatik sama mereka. Tapi ini fakta ilmiah, kajian, anak baca sejarah ini, ulama, ya, Masya Allah, kita gak boleh mengecil-ngecilkan orang, gak boleh. Cuma, begitu baca sirah daripada salaf ini, please, hilang kape. Hatta kalamnya juga, ini nasihatnya gini, baca kitubul hadad, hilang kape, Pak, benar ini. Masya Allah, nur, kalamnya nur. Dan menginspirasi. Itu kalam Muhajjad. Dibaca sekali, dapat ilmu. Dibaca lagi, tambahan ilmu. Dibaca lagi, tambah ilmu. Ya Allah. Nah, kalau Quran, iyalah mukjizat. Gak akan pernah habis. Ayatun bayinatun. Fisuduri ladina utul ilim. Quran itu ayat bayinat selalu menjelaskan. Di dada-dada orang berilmu. Ini loh warasah Rasulullah SAW ini juga mendapatkan karamah seperti itu. Luar biasa. Kembali lagi. Ya. Ilzam kitab Allah. Watba' sunnatan. Waqtad hadaqallah bil aslafi. Lazimi kitab Allah. Ikuti sunnah Rasulullah SAW. Dan ikuti juga Hadaka Allah, semoga kamu semua dapat hidayat bil aslafi, as-salafus saleh. Diikuti. Jangan noleh kanan, jangan noleh kiri. Liriin coy. Oh iya, bagus wis, mudah-mudahan tak doakna kena. Ya, wis mudah-mudahan enggak, wis mudah-mudahan cukup wis enggak kena. Ajak terusno. Ajak ke sana, ajak ke sini, ikut terus ini salafus saleh ini. Ini mahabbah, hidayah khasah. Di hadramut sana biasanya yang bicara tentang fadha'il ahli bait itu masyayikh. Kalangan ulama-ulama yang bukan dari ahlul bait. Ya. Kalau orang bicara tentang khususiah diri sendiri, diri itu terkesan subjektif. Terkesan subjektif. Dan ini tariqah bagus ini. Metodologi dakwah yang bagus sekali. Kalangan masyayikh bercerita tentang fadha'il ahlul bait. Ahlul bait habaib banyak bercerita tentang fadha'il ulama. Jadi seimbang, saling mengisi. Luar biasa. Kenapa saya bicara tentang mahabbah ahlul bait? Karena begini. Akhir-akhir ini ya ada proyek besar dilakukan oleh kaum liberal, kaum liberal, kaum liberalis. Ya. Apa proyek itu? Proyek itu disebut nativisme. Nativisme. Gerakan nativisasi. Menggali budaya tempatan. Budaya lokal. Kenapa? Karena kita perlu tahu bahwa orang-orang liberalis itu, orang-orang liberal itu gak percaya agama. Gak percaya wahyu. Liberal itu bertingkat. Yang parah studium 4. Ya, yang parah itu enggak percaya Tuhan. Ya. Ateisme, agnotisme, enggak percaya Tuhan, enggak ada Tuhan itu. Kita yang menciptakan Tuhan. Dikatakan Tuhan namanya ini katanya itu kita yang menciptakan katanya. Enggak percaya. Ya. Berangkat daripada sikap skeptis terhadap kebenaran Al-Qur'an. Mereka bilang Qur'an ini bukan wahyu. Seperti yang ditulis oleh tokoh liberal yang bernama Sumanto Al-Qurtubi. Semua Sumanto Al-Qurtubi. Itu profesor, doktor. Profesor, doktor. Keluar beberapa hari yang lalu saya lihat ada di JTV. Ya. Gak percaya Al-Quran. Kebenaran itu relatif. Ini dia. Gak ada kebenaran mutlak. Gak ada satu pihak yang boleh mengklaim benar. Gak boleh. Kaca mutlak benar itu kalangnya orang-orang liberal. Jadi mereka skeptis, ragu terhadap kebenaran. Padahal Allah al-haqqu min rabbika. Kebenaran itu datang dari Allah, itu mutlak benar. Dan dari Rasul mutlak benar. Kalau dari yang lain boleh kita enggak percaya. Tapi dari Allah enggak mutlak benar. Mereka skeptis, enggak percaya dengan itu. Ya. Itu juga berangkat dari guru-gurunya, orang-orang kafir sana, ya, mereka tidak percaya dengan kebenaran Bible. Seiring dengan majunya teknologi di ilmu pengetahuan, ternyata ayat-ayat Bible itu tidak terbukti kebenarannya secara ilmiah. Maka banyak orang-orang ilmuwan yang loncat daripada agama mereka. Jadi liberal. Gak wis, kebenaran itu relatif. Kalau bisa dibuktikan secara ilmiah, cocok dengan akal, ya diterima. Kalau enggak, ya dibuang. Gitu aja. Itu pemikiran mereka. Akhirnya juga ada yang bersifat pluralis. Udahlah, jangan mengklaim Kristen benar sendiri. Ya, itu agama yang lain juga mungkin benar. Akhirnya menganut semua agama. Ya, pluralis ini. Semua agama benar. Ya. Lah itu kesesatan, enggak bisa. Agama inna dina inda Allahil Islam, Al-Quran mutlak benar. Barang siapa ragu dengan satu huruf Al-Quran, bisa murtad. Na'udzubillah min. Baca itu kitab Sulamut Taufik itu. Barang siapa ragu satu huruf di Quran, mukaddimah Al-Quran adalah dalikal kitab la raiba fi. Kitab itu sedikit pun tidak ada keraguan. Dalam bahasa Arab, ragu itu ada dua. Syakun ragu, raibun ragu. Cuma raib ini adna syak. Raib ini ragu yang paling kecil. Tidak ada dalam Al-Quran itu. Jangan lagi syak. Adna syak tidak ada dalam Al-Quran. Mereka percaya ini. akhirnya lari pada. Nah ini liberal-liberal yang di Indonesia ini kaum oksidentalis, itu santri-santrinya kaum orientalis. Orientalis itu orang-orang kafir yang keluar dari agamanya, yang jadi liberal, jadi pluralis, ya. Itu punya santri-santri yang kadang-kadang dari anak-anaknya orang Islam yang terobsesi untuk jadi pemimpin, ya, khalis sa'raf, bikin yang aneh supaya dikenal, gitu-gitu. Itu namanya kaum oksidentalis. Mereka mengembangkan paham liberal sekarang ini, ya. Mereka mengembangkan paham apa itu nativisme, ya, menggali budaya lokal. Mereka enggak kenal agama, enggak percaya wahyu. Agama mereka budaya. Agama mereka budaya. Mereka tuh pakai tuh kalau itu lihat di TV ya, ada cendekiawan tulisannya itu ya, atau budayawan. Risikois. Ya wes sih. Mereka alergi dengan gelar keulamaan, keislaman alergi. Mereka lebih suka disebut budayawan, cendekiawan. Koyok-koyok akali luwe dukur timbang agama, timbang Al-Quran. Ya. Dan mereka tulis itu si Sumanto ini, dia bilang, Al-Quran itu, ini saya baca ini, kitabnya berjudul Lobang Hitam Agama. Semuanya mencerca agama di situ. Ya. Saya sudah sama Habib Rizik, Mahul FPI sudah mengajukan kepada pemerintah supaya buku-buku seperti ini ditarik peredarannya. Dilarang. Tapi gak digubris. Buku-buku liberal malah dibiarkan. Na'udzubillah min mindzalik. Dan Al-Quran itu hasil kong kali kong. Ditulis ini, baca itu bisa. Ada di Gramedia, dijual itu buku. Tapi aja wis. Cukup dari ana aja, biar gak berkembang buku itu. Ya. Hasil kong kali kong Muhammad dan konco-konconya. Iya. Dan itu, Quran itu memuat, merangkum budaya budaya Arab. Lah ini nativisme, gerakan menggali budaya lokal. Ya. Untuk menolak budaya Arab. Budaya Arab itu apa? Ya Islam yang dibawa orang Arab ke Indonesia itu budaya Arab. Kita pakai local wisdom. You know local wisdom? Kearifan loh. Kearifan lokal. Wis kita, Islam budaya Indonesia. Lah budaya Indonesia itu budaya yang sebelum orang Arab datang ke Indonesia bawa Islam. Karena Islam itu budaya Arab. Akhirnya apa? Ya Hinduisasi, budayisasi, patungisasi. Kalau sekarang ini banyak gebyar budaya, festival budaya, pelaku ya, nggak bahasa ya, masih ada waktu ya. Gebyar budaya, festival budaya, ya, itu bukan alami, itu ada penggeraknya, ada penggeraknya. Kita mau dikembalikan kepada budaya-budaya orang-orang sebelum Islam. Bahkan kadang-kadang adat kebiasaan Islami, mauludan, asyuroan, kan bagus. Tapi ditumpai sama orang-orang itu, tumpai bikin syuro, sawal, kebiar apa itu? Kebiar sawal, ya, kebiar sawal. Terus nanti ono gunung-gunungan, grebek sawal, grebek syuro, baru mau grebek, grebek-grebekan kabeh. Lanang wedok, waduh seneng. Wong lanang wedok, arek nom-nom, ya seneng grebek-grebekan. Lo itu by design, bukan kebetulan itu. Terus sawalan, suruan, kara-karaan. Masa oleh? Oleh. Bikin maulid, bikin suro, asuro, kiai di kara, oleh. Boleh pecah. Mati ngomong, ayo. Kanwe dalile. Oleh pak, kalau habaib ulama yang konsisten istiqomah apa itu menghadirkan, mengekspresikan kehadiran Rasulullah SAW. Cuma maaf ya, yang dikarak dia ini kebul ternyata. Ya betul, yang disebut kiai yang dikarak itu namanya kebul kebupote. Didoli barokai, primitif ini. Primitif. Ya ini yang menjadikan agama. Panen, selamatan, tasyakuran. Boleh enggak? Boleh dong, undangkan habaib, enggak apa-apa. Boleh no kambing, enggak apa-apa, aku teko, hadir enggak apa-apa. Ya, undangkan ayam, boleh no ayam. Enggak apa-apa, dimakan tasyakuran, enggak apa-apa. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Tapi ginda dipelekno ayam di dua kali. Dolek jembatan diuncalno. Lah primitif ini, Pak. Sebelum Islam datang seperti itu. Beli kambing. Beli apa itu kebo. Selamatan petik laut. Enggak apa-apa, selamatan bagus supaya hasil tangkapan ikannya banyak. Cuma mari dibeli diuncalno dari segoro. Diuncalno dari segoro. Segoro gak oleh. Lah, di TV. Maulutan, suruhan. Yang ditampilkan, yang diekspos itu yang gini nih. Maulutan di tempatnya Habib Ahmad ini gak pernah diekspos di media. Tahu, Mabu TV. Nah, ini yang perlu diekspos supaya orang ini tahu ini loh maulutan. Ini loh asyuruan, yang benar itu yang begini. Tapi maklum media kita media kafir, media liberal, media sekuler. Maka itu ayo, kembali lagi, mahabbah ahlul bait, mahabbah ulama, ittiba'ul ulama. Ojo adu-adu ke majlis ini, dan majlis ini majlis mereka. Mentaksirnya fa al-kutub al-habib Abu Bakar. Wal-Habib Abu Bakar bin Hussein. Ini orang-orang luar biasa. Ini permata-permata yang ada di dunia ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dari mereka. Rabbi fanfa'ana bi barakatihim. Wahdina al-husna bi hurmatihim. Wa amitna fi tariqatihim. Wa mu'afatun amrin. Wal'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.